rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik. Kita telah selesai dari bab yang menerangkan tentang batilnya kesyirikan. Pada malam ini kita akan masuk pada bab yang baru. Baik, sebelum kita baca, kita seperti biasa ikhwan yang menghafal tafadhal. Hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad ibn Abi Wahab rahimahullah ta'ala, waqu min asy-syirk ayastafida bi ghairillah aw yad'uma ghairahu. Wa qala Allah ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Wa iyyam tasqallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa al ghayb. Wa qawluhu wa badahu 'inda Allahi rizqa wa a'buduhu wa shkuru lahu ilayhi turja'un. Wa qawlu Allahi ta'ala, wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah. الآيتين. وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. طيب حسن الله. طيب بين الله كرام. من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم